السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنقدم الله سبحانه وتعالى pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab التفسير الميسر juz yang pertama dari surah البقرة. Kita sudah membaca sampai sebentar sampai 102 ya. Berarti sekarang adalah ayat 103. Nah. Baik. Akan baca Bu Dahilis. Nama saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min 'indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Dan jikalau kalau sekiranya mereka beriman, dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, lama tubatan apa ya? Niscaya Allah akan memberi kepadanya niscaya Allah akan memberi kebaikan dari sisinya. Itu tarikh nilai korek. Bukan ya malun. Seandainya kalian mengetahuinya. Ya lamun kan ya malun. Laukanu yak lamun sekiranya mereka mengetahui. Baik. Wa harfu atfin launi harfu sartin katina anna harfu taukidin hum isim anna amanu fi'lun madin sebagai khobarnya anna wa harfu atfin ittaqau fi'lun madin lama wow sebagai fa'ilnya lama tubatun la harfu taukid matubatun mubtada ya Ustaz ya. Naam. Min indillahi min indi jar majrur allahi harfu jalala sebagai mudofun ilaihi. Apa tapi lafzul jalalah. Lafzul jalalah sebagai mudofun ilaihi. Khairun khobar dari mubtada. Lau harfu syartin kanu fi'lun madinakis waw sebagai fa'il. Waw sebagai fa'il. Dan sebagai isim ya Ustaz. Sebagai isim ya. Lalu sebagai isim kana yang lamun fi'lun mudhari sebagai khobar kana. Ya lamun fi'lun mudhari wanya fa'ilnya jumlahnya baru sebagai khobarnya kana. Yang lamun fi'lun mudhari waw sebagai fa'ilnya jumlah yang lamun sebagai khobar dari kana. 103. Walau anna al-yahuda amanu wa khawfullaha li ayqanu la ayqanu anna thawaballaha khairul lahum anna thawaballahi khairul lahum minas sihri wa mimma wa mimma iktasabu bihi laukanu ya'lamuna ma yahsilu bil imani wat taqwa minat tawabi wal jazai ilman hakikian la'amanu. Naam. La'amanu. Dan sekiranya orang Yahudi beriman dan takut pada Allah la aikonu dan untuk yakin bahwa balasan Allah niscaya itu, mereka niscaya mereka yakin. Ya. Niscaya mereka yakin bahwa balasan dari Allah itu lebih baik bagi mereka daripada sihir. Wa mimma iktasabuhu bihi, sebagaimana yang mereka kerjakan gitu, Ustaz. Jadi apa yang mereka usahakan? Sebagaimana yang mereka usahakan. Seandainya laukanu ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui mayahsilu, apa yang terjadi dengan keimanan dan ketakwaannya. Yang mendapat balasan dan ganjaran ilman hakikon, mengetahui yang sebenarnya, gimana Ustaz? Bahwa jikalau mereka mengetahui sebenarnya dari keimanan gitu Ustaz, menerjemahkannya. Baik, ya barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لما صوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Kalaulah sekiranya mereka orang-orang Yahudi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahuinya. Jadi kalau sekiranya orang Yahudi beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan meyakini bahwasanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi mereka daripada sihir dan apa yang mereka perbuat. Ini kalau mereka memahami bahwasanya apa yang dihasilkan oleh keimanan dan juga ketakwaan itu lebih bagus daripada apa yang dihasilkan sihir. Karena sihir itu merupakan perbuatan kesyirikan yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keimanan dan ketakwaan ini akan yang memberikan pahala dan balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau mereka mengetahui dengan yakin hakikat dari keimanan dan ketakwaan, tentu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan merupakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang memang hatinya ikhlas ya dalam menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kaum yang membangkang seperti Yahudi, maka mereka sama sekali tidak akan merasakan kelezatan iman. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina 'adzabun 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata ra'ina dan katakanlah undurna wasma'u dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir ada azab yang kecil, yang pedih. Ya ayyuha huruf nida, alladzina isim mausul, amanu fi'il madhi, wawunya alwawu sebagai jumlah fi'il dan wa'il, fa'il adalah sebagai sila daripada alladzina, la harfi ziyadah ya. Takulu sebagai ada nanya, Pak. Takulu fi'il mudhari majzumun bila ya. Majzum bila ra'ina. Tadi dulu wawunya fa'ilnya. Wawunya adalah sebagai fa'ilnya. Ra'ina adalah fi'il amar. Fi'ilnya anta. Anta, na sebagai maf'ul bi, wa huruf atof, kulu fi'il amar, wawunya sebagai fa'il. Undurna sebagai maf'ul bi ya. Undur fi'il amar. Fi'il amar ya. Undurna undur fi'il amar, fa'ilnya anta, na sebagai maf'ul bi, wa huruf atfi, asma'u fi'il amar, domirnya fa'ilnya adalah al-wawu, walil kafirina, wa huruf istifham ya. Lil kafiri, wawunya al-wawu istifna, wawu al-istifnaf, lil kafirina jar majrur sebagai khabar muqaddam, adabun adalah sebagai mubtada'nya sekaligus sebagai mudhofnya, adabun alimun adalah sebagai sifat daripada adabun. Adapun adapun adalah sebagai mubtada' tadi. Adapun mubtada' mu'akhar ya, alimun juga sama, mubtada' mu'akhar. Mubtada' mu'akhar adapun dan alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu li rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ana ai ra'ina ra'ana au ai ra'ina sami'a ai ra'ina sam'aka ai ra'ina sam'aka fa'afhamu an fafham anna wa afhimna fafham anna wa afhimna li'annal yahuda kanu yakulu nahal li nabi sallallahu alaihi wasallama yalwaunul mustan al-sinatahum yalwauna al-sinatahum biha wa yaksiduna sabbahu wanisbatahu ila ru'uni ila ru'unati waqulu ayu waqulu ayuhal mu'minu badalam minha undurna ai undur ilaina batu ihatna wahia tuadil maknal wahia tuadil maknal matlubi nafsihi matluba nafsihi nafsahu bagaimana itu matluba nafsahu wasma'u ma yatlu alaikum min kitab wasma'u ma yutla alaikum min kitabi rabbikum fa'afhamuhu walil jahidina adabun muwajjaun. Muwajjaun Ustaz ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kami atau lihatlah dengarkan kamu fahamu anna wa ahkamu dan mengertilah bahwa apa itu Ya, fahaman nawafilnya sama artinya. Dan pahamilah kami gitu. Dan pahamilah kami, karena orang-orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghinakan mereka. Nah. Dan menghinakan menghinakan Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Ila ru'ud ila ru'unihi. Dan katakanlah wahai orang-orang, maksudnya menisbatkannya kepada ru'una. Ru'una itu artinya kecerobohan. Dan menisbahkannya, menghubungkannya kepada kecerobohan. Dan katakanlah ya wahai orang-orang mukmin, penggantinya yaitu lihatlah kami atau lihatlah kepada kami batu ihat dan perhatikan kami dan perhatikanlah kami itu lebih, dan dia menaikkan makna yang sama ya dengan ro'ina, dan itu merupakan makna yang sama dengan ro'ina. Dan wasma'u, dan dengarkanlah apa yang telah dibacakan kepada kalian dari kitab Tuhan kalian, dan fahamilah. Dan bagi orang yang membantah, ada azab yang mauji, azab yang kecil ya. Menyakitkan. Azab yang menyakitkan. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkata kepada Rasulullah ra'ina. Ra'ina ini artinya perhatikan kami, pahamilah perkataan kami. Ini adalah ucapan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ucapan ini tidak ada masalah sebetulnya. Ra'ina ini kan maksudnya baik. Ya Allah, wahai Rasul, perhatikanlah kami. Dengarkanlah ucapan kami. Ini makna dari ra'ina. Tapi orang-orang Yahudi ketika mendengar kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mengatakan ucapan ini kepada Rasulullah, lalu mereka mengatakan, ya ra'ina ini maksudnya dari kata ru'una. Ru'una itu artinya teledor, ya. Jadi mereka memalingkan kata dengan makna yang baik kepada makna yang buruk, ya. Dan ini termasuk ya kebiasaan orang Yahudi. Mereka suka apa namanya mengubah perkataan dari yang baik menjadi yang buruk, ya. Ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu unzurna wasma'u, dan katakanlah unzurna, ya lihatlah kami, perhatikanlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah. Jadi ya Allah meminta para sahabat agar mengganti kata ra'ina dengan kata unzurna, padahal sebetulnya dua kata ini memiliki makna yang sama, ya. Ra'ina sama unzurna ini memiliki makna yang sama. Sama-sama memiliki makna, perhatikanlah, lihatlah, pahamilah. Hanya saja kalau makna unzurna, ini ya tidak punya makna yang buruk. Tidak bisa dibawa ke makna yang buruk. Sehingga tidak bisa lagi diejek oleh orang Yahudi. Sedangkan kata ra'ina, memang ada kata dengan akar kata yang ini, yang sama, yang maknanya enggak baik, yaitu ru'una. Ru'una itu adalah teledor atau ceroboh. Dan inilah kebiasaan orang Yahudi ya. Suka menggonta-ganti perkataan. Tentu kita ingat ketika kisah kemarin. Ketika mereka diminta untuk memasuki kota Palestine ya. Dengan mengatakan hitoh. Ya ampuni kami. Mereka hanya, ya mereka malah menggantinya dengan kata hintoh. Ya, biji gandum. Bayangkan sebuah makna yang bagus. Hitoh ampuni kami. diganti dengan kata hinto yang artinya hanya biji gandum yang enggak ada faedahnya sama sekali. Begitupun di sini ra'ina dibawa ke makna ra'una. Ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Makanya tafsir dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkata kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ai ra'ina sam'aka fafham 'anna wa afhimna. Makna dari ra'ina adalah ra'ina, perhatikanlah kami ya dengan pendengaranmu. Fafham 'anna wa afhimna, maka pahamilah tentang kami dan pahamilah kami. Karena Yahuda kanu yaquluna halin nabi sallallahu alaihi wasallam yalunna alsinatahum biha. Yaqsiduna sabbahu wa nisbatahu ila du'una. Karena dahulu Yahudi itu mengatakannya juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan kata tersebut ra'ina, tapi yang mereka maksudkan adalah mencelaknya, menghina Rasulullah dan menisbatkan Rasulullah ila ru'una, kepada ru'una. Ru'una ini adalah kecerobohan, keteladoran dan sebagainya. Sehingga Allah tidak suka dengan hal semacam ini. Wa qulu ayyuhal mu'minuna badalan minha unzurna. Dan katakanlah oleh kalian wahai orang beriman, sebagai ganti dari kata ra'ina, katakanlah unzurna, ya lihatlah kami. Ay unzur ilaina wa ta'ahadna. Artinya lihatlah kami dan perhatikanlah kami. Wa hiya tu'addil ma'nal matluba nafsahu. Dan lafaz unzurna ini ya memberikan makna yang diinginkan juga, yang sama dengan makna apa tadi ra'ina. Wasma'u ma yutla 'alaikum min kitabi rabbikum wafhamuhu. Dan dengarkanlah apa yang dibacakan kepada kalian dari kitab Rabb kalian yaitu Al-Qur'an, wafhamuhu dan pahamilah oleh kalian. Wal jahidina 'adzabun muji'un. Dan bagi orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ada adab yang menyakitkan. Ya. Nah. Selanjutnya ayat 105 ya. Umida. Nam Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi wala musyrikina an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum. Wa huwa yatazzu bi rahmatihi may yasha. Wa huwa dzul fadlil 'adzim. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidaklah menginginkan apa yang diturunkan atas kalian dari kebaikan Tuhan kalian. Allah dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha pemilik karunia yang agung. Ma sebagai ma di sini ma nafiyah ya waddu fi'il mudori allazi fa'ilnya kafaru fi'il madi alwawu sebagai fa'ilnya min ahli jar majrur alkitabi mudofun ilai alwawu harfu atof la ini la siada lil nah lil nahyi al musyrikina maktuf kepada alkitabi an lanya lanya bukan nahi ya dia tuh nafi ya la siada lil nafi al musyrikina maktuf kenapa di bu enggak perlu ya nafi ya Ustaz ya enggak jangan dibilang siada kenapa ibu bilang siada karena ini Ustaz nggak usah nih makanya lah nafiah aja lah nafiah ya. Terus al musyrikina maktuf kepada alkitabi ya Ustaz kemudian nah. An harfu masdariyah wa nasbin Yunazzala fi'il mudori mansub bi'an. Alaikum jar majrur min khairin jar majrur min rabbi jar majrur kum mudofun ilaih. Alwau harfu atof, awahu mubtada, yatazu fi'il mudori, yatazu fi'il mudori, fa'ilnya kembali kepada Allah. Kemudian birohmatihi, birohmati jar majrur alha'u mudofun ilaih. Man ini mubtada ya Ustaz ya? Enggak, maful bih. Oh, maaf, oh, afwan. Kan Allah mengucapkan kan maf'ul maf'ul dari yatasu ya Ustaz ya. Ya, maf'ul bi ayyasa'u ini fi'il mudori, fa'ilnya kembali kepada lafzu jalalah Allah. Alwau harfu atof, awahu mubtada, du khobar mubtada, al-fazli mudofun ilaih, al-azim na'at untuk al-fazlu, untuk Allah ya. Atau Al-Fadlu. Na'at untuk Al-Fadlu. Al-Fadli. Al-Fadli, awan. Na'at untuk Al-Fadli. Tafsirnya, Ma yuhibbul kuffaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum adna khairin mir rabbikum Qur'anan aw ilman. Aw nasron aw basarotan wawahu yahtazu birahmatihi mayyasa'i min ibadihi. Mayyasa'u. Oh, apaan? Mayyasa'u min ibadihi bin nubuwati war risalati. Wawahu dul ihsani wal ato'il kasiril wasi'i. Dan orang-orang yang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka tidak menyukai apa yang diturunkan atas kalian, kebaikan sekecil apapun dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran atau ilmu, atau pertolongan atau anugerah. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dari kenabian dan risalah. Dan Allah pemilik kebaikan dan anugerah yang banyak dan luas. Taib, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu ustaz wa iyaka. Taib. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Tidaklah ya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan tidak pula orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ingin ya, jadi mereka sangat tidak ingin kalau diturunkan kepada kalian kebaikan dari Rabb kalian. Karena memang orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, maka itu hasad ya kepada kaum muslimin. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya siapa saja yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah yang memiliki keutamaan yang agung. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun dari kalangan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang menyebut Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat tidak ridha apabila ada kebaikan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Dan ini adalah fakta ya, sampai hari ini. Ya, kalau ada negara Islam yang makmur, yang damai, maka orang-orang kafir akan berusaha bagaimana agar negara tersebut ditimpa kekacauan, ditimpa kerusuhan. Ini sesuatu yang memang mereka lakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya ini merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkehendak. Allah Maha melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung. Ya, baik. Lanjutkan. Ada Pak Sandi. Ya, silakan Pak Sandi. Oh, baik, tidak bisa sepertinya. Silakan Bu Reni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ayatin aw nunsiha na'ti bi'amrin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan tidak kami batalkan dari ayat, dari sebuah ayat, atau kami jadikan lupa, kecuali gitu ya, kami akan datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Ya, ma di sini termasuk nafi. Ya. Pergi tinggi c. Namsah ini fi'il madhi. Kok fi'il madhi? Oh, fi'il mudhari. Nah. Ini majzum ya Ustaz. Nah. Fa'ilnya min ayat. Itu adalah domir nahnu ya, mustatir na'am. Min ayatin yang majur au harfu atfin nunsi fi'il mudhari fa'ilnya nahnu nu ya, fa'ilnya nu kemudian ha itu mudhaf is it 48 maf'ul bi there nunsi ha maf'ul bi na'ti fi'il mudhari fa'ilnya na bi khairin jar majrur min ha jar majrur au harfu atfin misli ini apa namanya maktuf ya khair ya ha nya mudhaf ilaihi al hamzatu harfu istifham lam ini harfu apa namanya jazmin harfu jazmin ya harfu jazmin ta'lam fi'il mudhari majzum bilam anna harfu taukid wa nasbin lafzul jalalah isim inna kemudian ala kulli jar majrur syai'in mudhaf ilai qadir bentar sorry qadir itu ininya apa mubtada kok mubtada isim ini oh khobar ya Ustaz. Sebenarnya anak. Tadi kan Allah Subhanahu sebagai isim anak, qadir sebagai khobar anak. Nah. Tafsirnya manubaddilu min ayatin au nuzilluha minal qulubi wal adhani na'ti bi anfa'in lakum min bi anfa'. Karena dia kan syuntabdil. Nggak boleh kami. Wabni ya. Bi'an fa'alakum minha. Au na'ti bimisliha fit taklifi wa tawabi. Walikullin hikmatin. Alam ta'lam ayyuhan nabi anta wa ummatuka annallaha qadirun la yu'nizahu syai'un. Tidaklah kami ganti dari sebuah ayat atau kami hapus dari hati dan pikiran kecuali akan kami datangkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kamu darinya, sesuatu yang lebih bermanfaat darinya untuk kalian, atau akan kami datangkan sesuatu yang semisal dengannya dari sisi taklif dan pahala. dari semua itu ada hikmah. Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Nabi, kamu dan umatmu, bahwasannya Allah Maha Kuasa dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya? I told you. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus suatu ayat atau membuatnya lupa dari pikiran dan hati manusia, na'ti bi khairin minha aw misliha, melainkan kami mendatangkan ayat yang lebih baik daripada yang dihapus tersebut atau yang semisalnya, ya, atau yang semisalnya. Di dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang dimansukh namanya, ya, yang dihapuskan. Dihapuskan di sini baik dihapuskan ayatnya atau hukumnya yang dihapuskan. Hukum yang dihapuskan. Seperti misalnya pada ayat tentang perang, ya, pada ayat tentang perang itu awalnya, ya, ketentuan kalau kaum muslimin mau berperang itu adalah 20 ya lawan 200, ya, seperti dalam surah Al-Anfal, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Jika di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, niscaya 20 orang itu akan mengalahkan 200 orang. Artinya, kalau 20 banding 200, ini kan berarti, ya, 1 banding 100. Jadi kalau di depan kita ada musuh seseorang, insya Allah satu orang yang sabar itu bisa mengatakan, apa namanya, 100 orang. Lalu kemudian, ya, ada hukum yang lain. Ya, di dalam surah Al-Anfal ayat 66 itu ada keringanan. Yang awalnya 1 banding 100, ya. Lalu diberi keringanan yaitu dari yang awalnya 20 lawan 200 atau 1 orang melawan 100, turun ayat yang mengatakan bahwasanya sekarang hukumnya adalah 1 lawan 10, ya. Ini berdasarkan surah Al-Anfal juga, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum du'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200. Ya. Maka jika ada orang di antara kalian, ya, 100 orang yang bersabar akan mengalahkan 200. Nah, ini kan jelas 1 banding 10. Ini contoh ayat yang dimansukh hukumnya. Ya, adapun lafaznya tetap ada dalam Al-Qur'an. Jadi yang awalnya 1 banding 100 kemudian mendapatkan keringanan 1 banding 10. Ya. Ini contoh apa namanya? Ayat-ayat Al-Qur'an yang dihapuskan dalam Al-Qur'an. Intinya Allah mengatakan bahwasanya ketika ada ayat yang dihapus, Allah akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kenapa ada ayat semacam ini? Karena orang Yahudi, orang-orang kafir, seperti biasa, mereka seringkali meledek, ya, mencela, mengejek kaum muslimin. Dan ini kaitannya adalah ketika membahas masalah pemindahan kiblat, ya. Termasuk masalah pemindahan kiblat. Ya, ketika awal-awal, ya, orang Islam, ya, kaum muslimin sholat, itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu kemudian turun ayat tentang, ya, perintah memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Maka orang Yahudi mengatakan, ya, mencela kaum muslimin, lihat, ya, betapa plin-plannya orang Islam. Terkadang dia begini, terkadang dia begitu. Ini merupakan, ya, celaan, ejekan dari orang Yahudi, orang-orang kafir. Melihat kaum muslimin seperti ini. Mereka katakan orang Islam ini tidak konsisten, ya plin-plan. Terkadang Tuhannya memerintahkan ia untuk melakukan ini, lalu Tuhannya memerintahkan untuk melakukan hal yang lain. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma nasakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha." Tidak ada ayat yang Allah hapus atau Allah lupakan dari hati dan pikiran kaum muslimin. Nati bi khairin minha aw misliha, kecuali kami datangkan dengan ayat yang lebih baik atau yang semisalnya. Pasti ada hikmah, ya, kenapa suatu ayat itu jadi ya, mansukh hukumnya, ya. Karena di antara hikmahnya adalah untuk meringankan ya beban kaum muslimin, ya, dari yang awalnya berat menjadi lebih ringan, ya. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Artinya ini merupakan hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengatur. Jadi kita sebagai umatnya, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rabb kita. Karena Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan bersyukur yang paling benar adalah dengan cara apa? Dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Namun hal semacam ini tidak sampai di akalnya orang kafir. Ya, mereka biasanya hanya meledek saja, mengejek saja. Ketika ada hukum yang berubah, mereka katakan orang Islam itu pelan-pelan. Ya, kadang begini, kadang begitu, tidak konsisten. Padahal di balik perubahan tersebut ada hikmah. Ada hikmah yang mana itu merupakan untuk maslahat kaum muslimin. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Siwi ya. Apa ini si, kalau Siwi ini ibu atau bapak ya? Afan ya? Ya, sudah aktif. Afan Ustaz. Oh, Bu Siwi ya? Belum bisa ngirup. Oh, masih belum bisa. Iya. Berarti mau nyimak aja. Tapi gak apa-apa kalau bisa. Terjemah bisa kan, terjemah? Terjemah sedikit-sedikit. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Ntar lama-lama bisa juga awal-awal yang lain seperti itu. Baik. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa malakum dan tidak ada penolong dan tidak ada penolong dan pelindung selain Allah. Bagi kalian ya. Iya, bagi kalian. Baik, ya. Coba ya Rob kali aja. Pelan-pelan bisa, Bu. Belum bisa Ustaz mi'rabnya. Oh ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. Taib, coba yang lain ya. Siapa lagi nih bisa mi'rab? Untuk peserta baru mungkin boleh tunjuk tangan ya yang pernah belajar dan mau praktekin. Silakan ya, karena kita lagi belajar, kalau ada kurang-kurang sedikit, gak masalah, insya Allah akan Anda bantu. Justru, ini merupakan momen yang pas ya untuk mengasah kemampuan kita. Karena bahasa Arab itu wajib dipakai ya. Kalau kita hanya belajar teorinya, lalu tidak mempraktekkan, nanti ya lama bisanya. Tapi kalau kita paksa diri kita untuk praktek baca kitab, dan menerjemahkannya, insya Allah bisa. Baik, baik. Pak Sandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dengar Arab ya tadi. Arab. Ya, Alhamdulillah. Hamzah. tarfu istifham. Alam. Alam, sir? Iya, betul. Terus? Lam harfu jazmin, ya? Lam harfu jazmin, betul. Harfu jazm. Da'lam fi'il mudhari majmum bilam. Apa? Fa'il anta. Anna harfu taukid. Taukid, ya. Allah al-ismu idum, al-ismu adum, lafuz jalal Allah, isim anna, lahu jarmul majrur, mulku, khobaru anna, asrama wati, mudofu nilai. Lahu itu jarmul majrur sebagai khobar muqaddam. Apa? Mulku, muqaddam akhar. Oh, ya. Lahu khabaru muqaddam mulku muqtada muakhar aslama wati mudafun ilaih wal ardi maktuf ila samawat wa harfu atfin ma harfu nafin lakum jarwa majru min harfu jarin duni jarin bimin Allahi lebih jalal Allah mudah penilai min harfu jarin waliye majrun bimin wa harfu atfin la harfu nafiin. Nafiin astagfirullah. La harfu nafiin nasirin mudo jarin bila. Hah? Nasirin. Ini matuf namanya. Matuf pun ala. Matuf itu dari waliin ya, sedih. Nah. Ayo baca tafsirnya. Amma alimta ayuhan nabiyyu. Jangan ditasdidin. Amma alimta ayuhan nabi. Amma alimta ayuhan nabi. Anta wa ummatuka. Annallaha ta'ala huwal malikul mutasarrifu. Fis samawati wal ardi. Yaf'alu ma yasha'u. Wa yahkimu ma yuridu. Wa ya'muru ibaduhu. Wayanhahum wayamuru ibadahu wayamuru ibadahu wayanhahum kaifa ma sya'u sya'a kaifa ma sya'a wa alaihim ta'atu qabulu waliya'lamu min asa anna laisa li ahadin min dunillahi min waliyyu yatawallahu wala nasiru yamna'uhum min azabillah terus di terjemahin adapun engkau mengetahui, wahai Nabi, engkau dan umatmu, sesungguhnya Allah Ta'ala, dia pemilik, dia raja, itu seribu. Tidakkah kamu tahu, wahai Nabi, kamu dan umatmu, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang memiliki, yang mengatur, yang memiliki, yang mengatur langit-langit dan bumi. Dia berkehendak sesuai, dia berbuat sesuai kehendaknya. Dan dia wayahkimu, dia berhukum atas kehendak dia. Nah, atas apa yang dia kehendak. dan dia wayak muru dan dia mengatur hamba-hambanya. Ya, dan yang muru itu memerintah. Wayak muru memerintah. Ya. Dan dia memerintah hamba-hambanya dan melarang hamba-hambanya bagaimana bagaimana kehendak dia gitu. Iya. Dan atas mereka ketaatan dan penerimaan. Penerimaan. Dan sungguh dia mengetahui dari apa? Kemaksiatan yang hendaknya orang yang bermaksiat mengetahui bahwasanya tidak ada dan hendaknya orang yang bermaksiat mengetahui hendaknya bahwa tidak ada satupun ya tidak ada bagi seorang pun selain Allah wali yang akan menolong mereka. Terus wala nasir dan tidak pula penolong ya penolong yang bermanfaat bagi mereka dari azab Allah. Baik ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa jazakallahu khair. Naam. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi Ama'alimta ayuhan nabiyu anta wa ummatuka anna Allah ta'ala huwal malikul mutasarrifu fis samawati wal ardi. Tidakkah kamu mengetahui wahai nabi, kamu dan umatmu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja atau pemiliknya yang mengatur di langit dan bumi. Yaf'alu ma yasha, Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan menghukum apa saja yang Allah inginkan. Wa ya'muru ibadahu, dan Allah memerintahkan para hambanya. Wa yanhahum, dan melarang mereka. Kaifa masya'a, ya. Bagaimanapun yang Allah inginkan. Jadi terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang, itu semuanya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaihimut ta'atu wal qabulu, dan wajib bagi mereka ya untuk taat dan menerima. Kita sebagai seorang hamba ya harus seperti ini, wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lam man 'asa anna laisa li ahadin min dunillahi min waliyyin yatawallahum wala nasirin yamna'uhum min 'adabillah. Dan agar orang-orang yang melakukan maksiat mengetahui, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ya tidak melaksanakan perintah Allah kemudian melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka mengetahui sesungguhnya tidak ada bagi seorang pun ya dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong yang bisa menyelamatkan mereka, tidak pula ya wali yang bisa menyelamatkan mereka dan tidak membela mereka, dan tidak pula penolong yang mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu akan bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya. Ya, nanti di hari kiamat, hari akhir, semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan inilah hakikat yang akan terjadi di hari kiamat. Ya. Nah. Baik. Afan, kenapa sini mati lampu? kemudian ini sinyalnya apa namanya, jadi nggak ada ya. Mungkin sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan besok ya, karena khawatir mana putus tengah jalan. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.